Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi yang kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 209. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI rahimakumullah, tergelincir di sini maksudnya adalah berbuat maksiat, berasal dari kata zala yang artinya tergelincir. Artinya juga bahwasannya kita itu keluar daripada pendirian kita. Seolah-olah setiap orang yang mempunyai pendirian, akan tetapi dia keluar dari pendirian diri tersebut, dikatakan dia itu tergelincir. Maka orang yang beriman, yang telah difirmankan Allah dalam ayat sebelumnya 208, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ketika Allah memanggil kita ini agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, berarti ketika itu kita mempunyai pendirian yang kokoh. Tiada lain dalam diri kita adalah Islam. Dalam artian, janganlah kita sampai tergelincir karena uang, karena harta, karena jabatan, Islam kita duakan. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat bahwasannya orang dapat hilang keislamannya diakibatkan wanita, diakibatkan harta, tahta, dan jabatan. Atau Islam itu dijadikan kambing hitam untuk mendapatkan satu kekuasaan. Mungkin pada kesempatan kali ini dapatlah kiranya kita mengambil pengalaman dari ustaz-ustaz kita, yaitu Ustaz Ardiansa dan Ustaz Zainal Arifin, untuk mengkupas secara luas lagi ayat 208 dari surah Al-Baqarah. Iya, kalau kita melihat Ustaz Safiar di dalam ayat ini, betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Karena kalau kita lihat redaksi yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, fa in zalaltum. Kata-kata zalla itu tadi kan artinya tergelincir sebenarnya. Artinya manusia itu tidak bisa sangat mungkin atau sangat rentan terjadinya kemaksiatan pada diri seseorang itu. Bisa saja dia masuk terkadang dalam kemaksiatan, kemudian teringat kembali, kadang-kadang berbuat dosa. Makanya Allah menggunakan kata-kata zalla di sini, artinya tergelincir, kadang-kadang, kan begitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam di sini, tidak sepenuhnya mengancam, walaupun menggunakan kata-kata aziz, maha perkasa, menunjukkan sifat jalalahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata-kata hakim. Artinya Allah tahu bahwa kalau kita melakukan suatu dosa, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berupaya mengcover kesalahan-kesalahan itu tadi dengan suatu kebaikan, maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghancurkan daripada kesalahan-kesalahan. Artinya kalau dalam bahasa keren anak-anak gaul sekarang, nobody perfect, kan begitu. Tidak ada manusia yang sempurna begitu. Artinya, tapi bukan berarti kita dengan sengaja melakukan kesalahan itu dan terus-terusan dalam kesalahan itu, dan mengatakan nanti bertaubat, tidak seperti itu juga tentunya. Ya, kalau kita tambahkan sedikit nih Ustaz Safiar, bahwa sebenarnya Islam itu sangat indah sebagaimana kita sebutkan kemarin. Jadi standar yang diminta oleh Islam itu pun tidak begitu neko-neko, tidak standar maksimal. Hidup dalam Islam ini cukup dengan standar minimal saja sudah menjadi seorang muslim yang sejati, sudah udhulul fisilmi kafah itu sebenarnya. Sebagai contoh saya sebutkan, ada saya pernah dengar seorang ustadz berkata, beginilah manusia ini, orang Islam ini. Kalau terjepit dia habis sholat dia berdoa. Kalau sudah senang dia habis sholat tak doa. Jadi permasalahannya sekarang, apakah salah ketika seorang habis sholat gak doa? Tidak salah rupanya. Karena yang penting dalam Islam itu sholat itu tadi. Mungkin pada waktu senang dia banyak kerjaan dia. Pada waktu sakit tidak ada kerjaan dia kecuali berbaring, maka habis sholat wajar dia berdoa. Jadi janganlah sampai kita menjustiskan seseorang dengan standar maksimal, sementara Islam itu meminta standar minimal. Artinya orang sholat gak doa gak masalah. Kalau misalnya sholat doa itulah yang ideal. Seperti bagaimana, kenapa kok dalam Islam itu sering sekali yang disebutkan itu ittaqullah ittaqunnar. Karena itu standar minimal, bukan muhsinin. Standar untuk berbuat baik itu banyak sekali caranya, tetapi Allah tidak memberikan standar maksimal itu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang mau masuk Islam, wahai Nabi saya mau masuk Islam, apa syaratnya? Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, disebutkannya rukun itu. Maka apa kata orang itu? Saya tidak akan menambahkannya dan tidak akan mengurangkannya. Yang wajib-wajib saya laksanakan. Begitulah bahasa biasanya. Maka apa kata Nabi? Aflaha in shodaq. Beruntunglah dia kalau dia jujur dalam perkataannya. Jadi artinya apa? Yang standar itu saja sudah mendapatkan keberuntungan. Iya. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah. Indah sekali apa yang diutarakan oleh Ustadz Zainal dengan Ustadz Ardiansah dari paparannya. Kita melihat bahwasannya orang yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya itu dia menyampingkan kebenaran, bukti-bukti kebenaran yang ada di dalam Islam. Mulai dari sholat, sholat itu membina mental, jasmani dan rohani. Kemudian dimulai lagi pertama dengan akidah kalimat la ilaha illallah, penyejuk bagi kita, ketentraman. Semua yang ada di dalam Islam itu mengarahkan kepada hal yang baik, hal-hal yang positif. Akan tetapi karena memang seringnya manusia ini dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti kebenaran itu tidak muncul lagi. Akan tetapi dia lebih mendewakan akal dan nafsu. Maka di sini kalau kita melihat, bila manusia mengedepankan akal dan nafsunya, maka dia akan menyampingkan kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam Islam. Mungkin dalam masalah ini lebih indah lagi bila dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ardiansa Emma. Ya, memang kalau dilihat kata-kata al-bayyinat di sini adalah tentang bukti-bukti kebenaran itu sendiri. Karena al-ayah al-kauniyah dan al-ayah al-qur'aniyah, yaitu kita menyaksikan betapa hebatnya alam ini, dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran betapa kehebatan alam itu adalah merupakan keagungan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita bahwa penciptanya jauh lebih agung daripada apa yang diciptakannya itu. Sehingga kalau kita sadar akan keagungan itu tadi, maka manusia itu akan berpikir 1000 kali untuk melakukan maksiat. Makanya ada pernyataan dari para ulama itu, la tanzuru ila sigharil ma'siyah walakin anzuru ila 'izami man 'asaita. Jangan sekali-kali kamu melihat ini kan dosa kecil, tapi lihatlah betapa agungnya zat yang engkau maksiati itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, orang-orang selalu melihat kepada kisah peri kehidupan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai orang-orang orientalis mengatakan, kenapa sih mesti Umar yang selalu dibicarakan? Ya kan, Umar itu kan manusia, kenapa tidak langsung merujuk kepada Rasulullah? Iya. Ya, ketika kita mengatakan, ketika kita mengambil Umar sebagai sumber hukum, baik ketika dia bersama dengan Rasulullah ataupun ketika beliau menjadi khalifah, maka sebenarnya kita mengambil dari Rasulullah juga. Ya. Karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Umar itu hidup dan berkembang dalam sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar pernah mengatakan, "Laulal Islam maka na Umar." Kalaulah tidak karena Islam, Umar tidak akan sampai seperti ini. Ya. Rasulullah pernah menantang dahulu kepada Umar. Ya, Umar, aku akan memberikan jazirah Arab ini kepada engkau, ke tanganmu. Tapi satu syaratnya, engkau masuk Islam. Ketika itu Umar yang masih kafir, ya, tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam Islam dan menyadari Islam itu sebenarnya, melihat Islam itu secara komprehensif, maka keluarlah pernyataan Umar yang luar biasa ini. Laulal Islam makana Umar. Iya. Para pendengar RRI rahimakumullah, apa yang diungkapkan Ustadz Ardiansyah, banyak sekali dalam kehidupan sisi-sisi ketika kita melakukan ibadah, melakukan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang tadi itu muncul ketersampingan atau hilang begitu saja diakibatkan apa? Karena kita tidak merujuk dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berbuat maksiat, balasannya itu jahanam. Orang yang berbuat kebaikan juga balasannya adalah surga yang penuh keberkahan di dalamnya. Dalam artian bahwasannya orang dapat tergelincir diakibatkan apa? Jauhnya dari kebenaran bukti yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada solusi yang diberikan Ustadz Zainal Arifin agar kita ini benar-benar mawas diri selalu, agar kita juga tidak tergelincir, terpleset dari lumpur-lumpur kehidupan kita ini. Iya, benar sekali Ustadz Safiar. Untuk menghindari ketergelinciran ini suatu hal yang perlu untuk dipertanyakan, bagaimana caranya. Dan kita menemukan itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi. Jadi ketergelinciran yang disebabkan hawa nafsu itu, itulah sumber dari ketergelinciran. Dan dampaknya sangat luar biasa. Bukan saja kita patah tulang, tapi bumi dan langit pun bisa binasa. Jadi hawa nafsu ini nampaknya sepele, tetapi rupanya bisa menghancurkan langit dan bumi. Contohnya kita sudah bahas dalam beberapa hari yang lalu, bagaimana rusaknya alam semesta ini akibat penebangan liar hanya karena memenuhi hawa nafsu manusia. Kan itu sumbernya. Hancurnya Sinjai, Kalimantan, penebangan hutan Bahorok dulunya di kita, itu tidak lain karena apa? Hawa nafsu. Jadi bukan patah tulang saja akibat tergelincir kaki kita itu, bumi dan langit pun hancur. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya ajaran Islam itu tidak ingin menghancurkan, malah memberi keselamatan. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah ditantang ketika dia berada di Amerika, katanya Islam itu hebat. Mana bukti kehebatannya? Maka dia mengatakan, Islam itu hebat, aturan mainnya dipakai orang. Itulah bukti suatu itu hebat. Walaupun orang itu tidak mau mengatakan ini karena Islam, tapi inilah aturan main yang dipakai oleh mereka. Contohnya apa? Kawin ceri, perceraian, talak, itu adalah aturan main Islam. Agama lain banyak menentang perceraian. Bahkan agama Nasrani mengatakan ketika kawin tidak boleh cerai. Rupanya bangsa Itali, pusat dari agama Nasrani di sana, itu akhirnya mensahkan undang-undang perceraian. Karena apa? Masyarakat begitu konsen dan mengharap agar undang-undang perceraian ini diberlakukan dan dibolehkan. karena ini merupakan satu alternatif untuk menyelesaikan problematika rumah tangga. Ini pun merupakan bukti bahwa ajaran Islam itu sejuk, tidak saja untuk Islam, tapi begitu untuk seluruh umat manusia. Nah, itulah dia. Dan hawa nafsu itu begitu jahatnya, tidak saja untuk umat manusia, tapi alam semesta pun bisa rusak. Jadi ketergelinciran bersumber dari hawa nafsu dan menyelamatkan ketergelinciran bersumber dari Islam. Masya Allah. Para pendengar rahimakumullah, dapat kita simpulkan pada kajian kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 209. Orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah keseluruhan, berarti dia itu tidak akan tergelincir bila dia melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tergelincirnya manusia dari kebenaran diakibatkan mendewakan nafsu dan akal pikiran yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan mungkin kiranya bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar sekalian. Apa yang telah disampaikan ada kesalahan dan kekhilafan, kami memohonkan maaf dan kami haturkan terima kasih atas segala pendengarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.